Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan kepada para jamaah Masjid Al-Azhar, sebentar lagi akan ada Majelis ilmu Delisia, dialog lepas Isya. Insyaallah akan diisi oleh Ustadz Bendri dengan tema Ketika Aku Menjadi Pilihan Terbaikmu. Bagi para jamaah laki-laki yang berada di sisi sebelah kanan saya, dimohon kesediaannya untuk bergeser ke sebelah kiri saya, karena untuk sisi kanan sebelah saya akan diisi oleh jemaah yang perempuan. Baik, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu pada malam hari ini, yaitu Delisia, dialog lepas Isya. Setelah mungkin sehari, kurang lebih satu minggu kita beraktivitas menjalani rutinitas kita di kantor mungkin ataupun usaha yang dijalankan. Semoga di malam hari ini, kajian pada malam ini bisa menjadi penyujuk iman bagi jamaah Masjid Agung Al-Azhar semua sebelum beristirahat. Ya, mungkin dan di sini juga kita sudah kedatangan atau sudah hadir pula pembicara kita pada malam hari ini, yaitu mungkin sudah pada familiar semua ya, Ustadz Bendri Jayus Rohman. Dan mungkin juga kalau misalkan teman-teman sempat mengikuti dialisa rutin sebelumnya, kita juga sudah ada sesi juga dengan Ustadz Bendri. Waktu itu temanya masih pada ingat apa? Ada yang masih ingat? Waktu itu ini temanya Ketika Aku Jatuh Cinta. Nah, tapi sekarang ini temanya lebih optimis nih, Ketika Aku Menjadi Pilihan Terbaikmu. Dan entah kenapa setiap kajian dengan tema seperti ini itu saya diminta untuk menjadi moderatornya, saya kurang tahu ya. Ya, itulah Stad. Dua kali di sini tapi statusnya masih sama, Stad. Oke, mungkin sebelumnya saya mau enggak deh. Sebelumnya kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kemudian saya akan coba bacakan lagi ya biodata narasumber. Mungkin ada jamaah yang baru hadir hari malam hari ini. Nama lengkap Ustadz Bendri Jayus Rohman, aktivitas dakwah dan tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia sejak 1996. Salah ya Ustadz. Yang benar yang mana Ustadz? Pendidikan Ma'had Utsman bin Affan angkatan 2001, kemudian Bahasa Arab dan Dirosah Islamiyah, kemudian juga Universitas Indonesia angkatan 1999 Ilmu Komunikasi. Pengalaman dan aktivitas pendakwah, motivator Islam, Yayasan Kita dan Buah Hati, pembimbing Pilda Cila TV, konsultan dan supervisor program drama anak dan keluarga di TVRI, pembimbing dan konsultan Bintang Ramadan TV One, dosen Universitas Islam Negeri Jakarta, PGTK Arisalah dan STAI Bani Saleh, pengajar di Ar-Rahman Pre-Wedding Academy, pengasuh di Majelis Malam Ahad Aki Al Center, pendiri ACTA, Aksi Cepat Tanggap Untuk Anak. Twitter teman-teman bisa follow di @ajobendri. Kemudian apalagi? Ya mungkin itu saja Ustadz ya. Dan untuk agenda pada malam hari ini, mungkin saya sedikit bacakan. Nanti akan ada pastinya pembukaan, kemudian juga masuk ke kajian kurang lebih 40 menit. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab 40 menit, dan terakhir doa penutup dari Ustadz Ajubendri. Baik, mungkin karena Ustadz juga sudah siap, kita langsung saja masuk ke agenda berikutnya, yaitu masuk langsung ke materi ya. Ya, kepada Ustadz Bendri kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman, saudara-saudariku yang rahmati Allah. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali berkumpul di rumah Allah di Masjid Agung Al-Azhar. Mudah-mudahan kita niatkan dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka ketaatan kepada Allah, dan sekaligus kita menuntut ilmu, menggali lebih dalam lagi bagaimana Islam mengatur kehidupan kita, termasuk dalam urusan yang berkaitan dengan hajat kita dalam masalah memilih pasangan. Tema kita diminta oleh panitia ini berubah-ubah ya. Dan akhirnya sepakat judulnya Ketika Aku Menjadi Pilihan Terbaikmu. Tentu ini bagi yang sudah tema ini saya arahkan untuk bagaimana kita belajar dari beberapa orang hebat yang menjalani pernikahan dengan tujuan bagaimana bukan hanya mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bukan hanya kebahagiaan dunia tapi juga di akhirat. Tema ini memang akan selalu menjadi tren ya. Ya, saya selalu bilang bahwa tema pernikahan itu ratingnya selalu tinggi ya. Seiring dengan populasi jomblo yang meningkat ya. Ikhwatul iman, dalam kaitannya dengan kita berbicara tentang pernikahan, maka tentu kita berharap bukan hanya kebahagiaan di dunia yang kita rasakan, tapi juga kebahagiaan di akhirat. Karena itu dalam memilih pasangan yang kita harapkan sungguh-sungguh akan mendampingi kehidupan kita, tentu tidak sembarang pilih, tidak asal pilih, tidak karena terkejar deadline ya. Umur sudah beranjak ke angka 3 ya, kepala 3 ya. Dan akhirnya berpikir yang penting melepas status ya, perkara nanti cerai itu urusan belakangan. Ini na'udzubillah. Kalau ini yang terjadi, maka tentu kita mengkhianati hakikat dari tujuan kita diciptakan oleh Allah, yakni adalah untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena itulah materi ini sebenarnya akan kita harapkan teman-teman akan memahami bagaimana memilih pasangan, termasuk juga menjadikan diri layak untuk dipilih. Layak untuk dipilih. Kenapa? Karena tujuan pernikahan itu hakikatnya ada 4 poin yang akan kita harapkan. Yang pertama, yang terangkai dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Yang pertama adalah tujuannya sakinah dirangkai dengan mawaddah, dirangkai dengan rahmah, dan ini ada dalam surat Ar-Rum ayat 21. Tentu kita mengharapkan sakinah karena berharap kita betah berada di dalamnya. Karena hakikat dari sakinah itu berawal dari kata sakan, ya. Sakan itu artinya tempat tinggal. Kalau dulu pernah saya sampaikan yang pernah hadir, itulah kenapa keluarga sakinah cirinya betah berada di tempat tinggal. Ya, jadi kalau suami selalu pengen pulang, tanda masih sakinah. Ya. Kalau di kantor selalu melirik jam dinding, ya, karena berpikir jamnya rusak, itu tanda masih sakinah. Termasuk husnuzon, kalau ada orang terlambat ngantor, masih sakinah. Ya. Husnuzon aja mungkin baru berangkat 10 langkah, lupa belum cium kening istri. Ya. Ya, balik lagi. Ya. Jadi kalau ada teman kita yang terlambat, masih sakinah nih kayaknya nih ya. Justru kalau kepagian nih curiga juga kita, buru-buru amat gitu ya. Sakinah merasa nyaman, merasa betah. Mawaddah dari kata wud, wud itu cinta berlebih. Salah satunya disebutkan oleh Al-Mawardi itu merasa bergairah. Ya. Bergairah tentu dalam aspek tertarik secara fisik. Disinilah prinsip mawaddah kita pahami membuat orang itu merasa bergairah di samping pasangannya, ya, sehingga kalau melihat pasangannya bawaannya pengen nempel terus, ini mawaddah, ya, merasa tentram, merasa selalu merindukannya, ini mawaddah, ya. Sehingga kalau melihat pasangannya justru menundukkan pandangan, gitu ya. Istrinya lagi di dapur, terus suaminya datang, terus menghindar, ini gak mawaddah. Ya, mawaddah itu justru merasa tertarik secara fisik. Yang ketiga adalah rahmah, ya, tertarik dan aspek psikis, ya, yaitu kasih sayang, ada rasa cinta. Ini tiga poin ini, tapi kita tidak bahas bagaimana mewujudkannya, karena sebenarnya materinya bukan itu. Yang keempat, tujuan dari rumah tangga adalah mengharapkan barokah. Ya. Hal ini sesuai dengan hadis sampaikan Imam Ahmad ketika disebutkan oleh Aqil bin Abi Thalib, di mana dahulu para sahabat terbiasa jika ada pernikahan selalu mendoakan dengan kalimat birrifa'i wal banin. Jadi dulu di majelis nikah, kalau ada orang walimah, biasanya pengantin didoakan dan kalimat birifa'i wal banin, semoga kalian langgeng dan banyak anak. Ini ternyata ini doa jahiliyah, ya. Jadi doa ini itu justru tidak disukai oleh Rasulullah, maka Rasulullah menggantinya dengan kalimat barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Intinya mendapatkan barokah. Ya, jadi bukan sekedar langgeng dan banyak anak, ya, makanya bagi yang menghadiri majelis nikah atau pernikahan atau pesta walimah, ya, jangan salah doa, ya, jangan mengulang doa kaum jahiliyah dengan mengatakan semoga rukun ya, semoga langgeng ya, semoga banyak anak ya, karena inti pernikahan bukan itu, inti pernikahan itu barokah. Ya, apalah jadinya langgeng, ya, kalau nggak berkah, ya, mungkin dia kelihatan rukun, ya, jadwalnya padet, ya, pagi jogging di Senayan, ya, siang nonton di Senayan City, ya, udah nggak tren lagi tenggelam kapal Van der Wijk, udah nggak ada ya. Yang ketiga malam candlelight dinner. Tapi gak pernah tuh ada aktivitas spiritual, gak berkah. Anak juga begitu, ya. Untuk mewujudkan empat ahli ini, maka jangan salah pilih. Jangan sampai justru akhirnya karena kita cita-citanya meraih empat hal ini, maka sembarangan. Sembarangan. Itulah mengapa ketika kita memilih seseorang atau menjadikan diri kita itu adalah yang dipilih, maka kita memenuhi kriteria ini. Cukupkah nanti kita membuat keluarga kita sakinah? Ya, bagaimana mewujudkannya supaya suami betah di rumah? Ya, sementara kita, mohon maaf ya, mandi seminggu sekali, gimana mau betah? Bangun tidur, iler masih netes, ya. Ya, bentuk Pulau Jawa, ya. Saking ininya, ya banyaklah yang membuat suami tidak merasa nyaman. Ya, banyak ahwat yang kalau dandan itu biasanya pas ke pesta, itu ya. Tapi giliran ke suami, ya, dapat belek matanya doang. Ya. Ini yang membuat akhirnya tidak merasa nyaman, ya, tidak merasa nyaman, ya. Ini juga buat suami, ya. Supaya bagaimana membuat keluarga betah. Ya. Tujuan pernikahan ini, makanya pada saat kita menentukan pilihan, kita berdoa untuk bagaimana terwujudnya empat hal ini. Kira-kira kalau saya memilih dia akan mewujudkan sakinah tidak? Mawadahnya ada tidak? Rahmahnya ada tidak? Berkahnya ada tidak? Gak mungkin bisa menjalani keluarga yang berkah kalau caranya udah gak berkah. Ya. Berharap bisa mendapatkan keluarga yang diberkahi tapi lewat cara yang tidak diberkahi, yaitu pacaran. Dan ini adalah satu PR yang harus kita pahami, ya, supaya jangan sampai salah memahami. Ketika kita harus memilih, Rasulullah memberikan petunjuk, ya, tunkahun nisa uli arba'ah, ya, wanita, ya, tentu dalam hal ini hadisnya kan disampaikan kepada kaum laki-laki, ya, disampaikan bahwa wanita dipilih karena empat hal. Rasulullah mengatakan lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Dan ini disebutkan bahwa empat perkara yang membuat wanita dipilih adalah karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Ya. Biasanya wanita dipilih nih. Makanya kalau mau masuk bagian dari wanita yang dipilih, ya minimal punya empat hal ini. Ya, udah harta nggak punya, ya miskin, ya, do gitu dari keturunan yang nggak jelas, ya, nasabnya nggak jelas, ya, bapaknya entah di mana, ya, ibunya mangkal di Taman Lawang, enggak ya, terus udah cakep kagak, ya, wajah di bawah standar SNI, ya, gitu ya, ya, kalau ngaca dia sendiri ngelihat penampakan, ya. Kalau kata orang mukanya kayak puzzle, ya, berantakan susunannya. Udah gitu agamanya rusak. Maka jangan harap nih menjadi orang pilihan. Rasulullah mengatakan empat hal ini yang membuat antum dipilih ini dulu. Empat hal ini, jadi miliki dulu. Ini berarti ada enggak? Kalau enggak usah kita bahas nih. Ada enggak kira-kira? Ada agama, alhamdulillah berarti. Kecantikan, ya, ya. Kata teman saya setelah saya traktir saya cantik gitu. Ya. Terus keturunannya, ya, berikutnya karena harta, ya. Di sini Rasulullah memberikan petunjuk bagaimana dari empat hal ini karena dipilih, maka Rasulullah memberikan petunjuk adalah bagaimana fazfar, ya, bidzatiddin tarabat yadak. Ya, kata Rasulullah, pilihlah olehmu wanita yang memiliki agama, niscaya kamu akan beruntung, ya. Niscaya kamu akan beruntung. Ini hadis sahih. Empat hal ini menjadi patokan kita, tetapi dari empat hal ini Rasulullah menjadikan pilihan standar itu, pilihan yang paling utama adalah karena agama. Sehingga dari kacamata seorang muslim, jodoh itu berkaitan betul dengan bagaimana terperbaikinya apa yang kita miliki, yaitu agama kita. Ya. Kalau ingin mendapatkan pernikahan yang kita idam-idamkan tadi, empat hal yang kita harapkan tadi. Disinilah kenapa akhirnya pilihan akan agama menjadi pilihan yang paling tinggi di antara yang lain. Ya. Karena pilihan akan agama ini itu bukan hanya dirindukan oleh penduduk bumi, tapi juga oleh penduduk langit. Ya. Dan ini adalah harus kita upayakan, ya. Makanya ketika kita menjadikan agama menjadi pilihan, berarti kita memang tujuan berumah tangga tak lain memang untuk memenuhi bagian dari tuntunan Rasulullah SAW bahwa tak lain nikah itu adalah bagian dari ibadah. Gak mungkin orang bercita-cita niat menjadi ibadah tapi mencari sesuatu yang justru melalaikan ibadahnya. Ya, melalaikan ibadahnya yang membuat justru dia melupakan, ya. Kesibukan dia hanyalah untuk mengagung-agungkan pasangannya. Zikir yang terucap bukan lagi subhanallah, Allah, Allah gitu. Tapi hayati gitu. Makanya film-film yang kayak gitu saya juga aneh gitu. Kalau dasarnya orang soleh salah memilih pasangan. Bagaimana mungkin dia bilang bahwa dia akan menjadikan sesuatu itu mengingatkan dia pada Allah kalau justru membuat dia justru sakit. Makanya ketika Umar bin Abdul Aziz, ya, dia dijodohkan dengan seorang menaksir dengan seorang perempuan, ya, sementara dia sudah beristri. Ketika dia justru mengharapkan wanita ini jadi istri keduanya, istri pertamanya melarang. Ketika istri pertamanya melarang, kemudian dia pun membatalkan rencana nikah, tapi kepikiran terus sampai jatuh sakit. Sehingga istrinya yang pertama berpikir, aduh suamiku sakit, ya udah deh diizinin aja. Ketika dalam keadaan sakit, dia ingin ngasih kejutan. Dia datangi yang ditaksir sama suaminya ini, dengan berat hati dia katakan, mau gak kamu jadi maduku, jadi istri kedua dari suamiku. Tentu saja wanita ini dilamar langsung sama ibu negara langsung. Gak perlu istikharah kan gitu. Mau gitu ya. Ya. Ini kalau udah kayak gini udah gak istikharah lagi. Mau gitu ya. Maka dia langsung dibawa untuk mendatangi suaminya yang lagi sakit. Niat dari istrinya Umar ini untuk memberi kejutan. Maka pada saat lagi sakit dibuka pintu dikatakan. Ya, kalau kita mungkin surprise gitu. Maka Umar kaget ketika yang datangnya adalah wanita yang selama ini dia sukai. Kemudian wanita ini mendekat mengatakan, istrimu mengatakan kau mencintaiku dan akan menikahiku. Kemudian Umar mengatakan, iya aku mencintaimu tapi aku tidak jadi menikahimu. Kaget wanita ini, cinta tapi gak nikah. Apa jawaban Umar? Karena pada saat aku mencintaimu, aku sampai sakit. Bagaimana jika aku memilikimu, mungkin aku mati, gitu dia. Jadi baru cinta aja udah sakit gitu. Kalau udah miliki mati saya gitu. Makanya kalau ada yang cinta yang membuat kita terluka, kita buat ini, itu bukan cinta yang sejatinya. Maka kata Umar, kalau kamu tetap mau berada dalam pusara cintaku, gitu ya, nikahilah keponakanku. Maka kamu tetap menjadi bagian dari keluargaku gitu. Maka keponakannya diambil, ketiban pulung tuh. Sini gitu ya. Maka sering-sering sama presiden enggak orang hebat gitu ya. Kali aja dia enggak mau, kita dapat kan gitu ya sisanya. Makanan enak dapat sisa gitu ya. Tapi masa istri sisa yang enggak ya. Artinya dia Umar menyadari ya ini memang orang hebat itu ya, makanya salah satu menariknya kalau kita bahas masalah cinta ini, cinta rasa itu memang mau tidak mau jangan kita manja karena dia akan mengendalikan syahwat kita. Sekali-sekali memang kita perlu tegas terhadap perasaan kita. Ya. Tegas terhadap perasaan cinta ini bagian dari kekuatan akidah. Makanya pembahasan masalah cinta ini terkait dengan pembahasan akidah sebenarnya. Kalau orang-orang yang akidahnya kuat, maka cinta tidak mengatur kehidupan dia, tapi dialah yang mengatur kepada siapa dia mencintai. pembahasan cinta ini menjadi pembahasan penting karena banyak orang yang ibadahnya bagus, tapi untuk ketika jatuh cinta membuat akhirnya nilai-nilai tauhidnya rusak. Dan ini bukan perkara sepele. Kemusyrikan yang terjadi di kalangan kaum muslimin, di kalangan umat manusia itu terjadi zaman Nabi Nuh. Ya, jadi di zaman Adam sampai Nuh itu masyarakat bertauhid semuanya, keturunan dari Adam bertauhid. Di zaman Nabi Nuh itu mulai muncul kemusyrikan, awalnya karena rasa cinta, khususnya cinta kepada tokoh. Yakni ketika ada 5 orang tokoh yang dicintai bernama Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Meninggal. Ketika tokoh ini meninggal, iblis berkomplot ya, memerintahkan setan anak buahnya untuk menghembus-hembuskan rasa cinta. Mereka dibikin kangen rindu sampai mereka berinovasi membuat patung dan gambar-gambar dari tokoh yang dia cintai ini. Sehingga lambat laun mereka merasa tokoh yang dicintai ini hadir lagi. Karena hadir lagi, dimintakan terus, diingat terus, lama-lama menjadi sesembahan. Ya, makanya dalam Al-Qur'an sebutkan wala tadaruna alihatakum wala tadaruna wadda wala suwa wala yagutha wa ya'uq wa nasr. Janganlah kalian tinggalkan sesembahan kalian, jangan juga tinggalkan sesembahan kepada Wad, kepada Suwa, kepada Yaguth, kepada Ya'uq, kepada Nasr. 5 orang disebutkan dalam Al-Qur'an ini adalah orang soleh yang hidup di zaman Nabi Nuh, kemudian wafat, masyarakat saking cintanya mengabadikannya dalam monumen, yaitu dengan bentuk patung dan foto atau suar. Tanpa sadar mereka akhirnya menyembahnya. Makanya kesyirikan itu memang gak sadar, kita gak ngeh. Gak sadar bahwa sudah jatuh pada kesyirikan. Hidup dan matiku hanya untukmu. Itu gak sadar. Aku gak bisa hidup tanpamu. Seolah-olah dia pemberi kehidupan. Itu kan sama aja ketika gak bisa hidup tanpa dia, menjadikan yang dia cintai itu sebagai al-yuhyi wa yumit, al-muhyi wa mumit, yang menghidupkan dan mematikan. Seolah-olah kehidupan kita tergantung dia, kematian kita pun tergantung dia. Ini pembahasan akidah makanya. Pembahasan akidah. Makanya paling beruntung kalau kita posisikan urusan memilih jodoh ini kan urusan agama. Memang tujuannya tak lain mencari sebanyak-banyaknya pahala. Sehingga sebagian orang menikah itu pilihannya adalah dasarnya Allah ridho. Bahkan yang terjadi adalah tidak memiliki kepentingan syahwat terhadap pasangannya. Tidak punya kepentingan syahwat. Yang penting adalah memuliakan dia. Sebagaimana kita tahu, ketika Rasulullah menikahi Ummu Salamah, Ummu Salamah ini seorang wanita yang taat ya, punya suami Abu Salamah, mereka itu seorang pasangan dakwah. Suatu hari mereka itu ketika berhijrah, keluarga Ummu Salamah tidak rela sehingga dipisahkan pasangan ini. Abu Salamah disuruh berangkat, Ummu Salamah tidak ditahan di kampungnya. Sehingga membuat Ummu Salamah terpisah dari suaminya, membuat dia sedih. Ya. Ketika dia sedih ini, akhirnya kerabatnya tidak tega. Ya, akhirnya dipertemukanlah ada pasangan ini, baru bertemu pasangan ini, tiba-tiba suaminya ikut dakwah, ikut jihad, dan syahid. Sudah setahun terpisah, kemudian sebulan kemudian ketemu, sebulan kemudian syahid. Meranalah wanita ini, sampai sebutkan dalam riwayat Ummu Salamah ini nangis terus-terusan. Nangis terus-terusan, sehingga nangis gitu ya. Setiap orang yang ngelamarnya dengan mau nangis membayangkan itu. Sampai akhirnya Rasulullah datang menghiburnya dengan mengatakan, maukah ada yang aku melihat wanita ini nangis? Rasulullah gak tega. Maka Rasulullah mengatakan, maukah kamu hibur mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari suamimu? Kata Musalamah, emang ada yang lebih baik daripada suamiku? Ada, yaitu aku. Maka aku akan menikahimu. Gitu ya. Makanya Rasulullah nggak ada kepentingan karena ngelihat ada yang nangis sudah. Gitu ya. Itu boleh aja. Jadi antum kalau lihat ada cewek nangis, kenapa? Gitu. Belum dapat jodoh, udah saya nikahin dah. Gitu. Di sini Rasulullah nggak ada kepentingan. Emang makanya gini, beda kalau orang menikah karena kebutuhannya ingin memuliakan, dia memang nggak ada syahwat. Makanya bintangnya siapa di sini? Rasul. Dengan secara tidak sadar Rasulullah menjadikan posisinya sebagai bintang. Dia nggak punya kepentingan lain. Sebagaimana, ya syahwatnya tetap ada, tapi melihat ini nggak ada. Karena ngelihat ada yang nangis, gitu ya. Di pinggir jalan, gitu ya. Solusinya dinikahin langsung, selesai, gitu ya. Ini juga jadi yang dilakukan Rasulullah. Sebagaimana Rasulullah menikahi Saudah binti Zam'ah juga begitu. Ya. Kalau ditanya Rasulullah enggak ada kepentingan lain, ya udah, Rasulullah hanya ingin memuliakan dia dan salah satunya juga kemanfaatannya untuk anaknya yang membutuhkan figur seorang ibu. Sehingga dari sini pernikahan adalah pintu surga seharusnya, jadi kita jadukan pintu surga kita. Ada sebagian orang menjadikan pernikahan ini pintu surganya dia setelah dia sadar bahwa pintu-pintu yang lain dia mungkin enggak bisa bersaing gitu. Maksudnya apa? Dia sadar ya, sodakohnya dikit. Dia sadar puasanya sedikit. Ya, dia sadar bahwa amalnya sedikit. Mungkin dengan cara memuliakan pasangannya, ini menjadi pintu yang akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Makanya perempuan itu, pintu surganya itu kan amalannya cuma 4. Ya, makanya ingin melihat perempuan terbaik itu cukup lihat 4 amalan ini, ya, nggak usah amalan yang lainnya. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, idza salatil mar'atu khamsaha, ya, wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa atwat zaujaha qila laha udkhuli jannati min ayyi abwabil jannati syi'ti. Jika seorang perempuan salat wajib, ya, sholat wajib yang 5 waktu, dia puasa sebulan di bulan Ramadan, ya, kemudian dia jaga kesuciannya dan taat sama suaminya, cuma 4 aja, maka Rasulullah katakan, dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun yang kamu suka. Cukup 4 ini, wanita dipilihkan masuk surga dari pintu mana aja. Ingat masuknya lewat pintu, enggak jendela. Ya. Jendela maling. Mau view-nya dari sungai, bisa. View-nya dari pantai, bisa. Dari gunung, bisa. Artinya pintu-pintu surga itu dengan keindahan di dalamnya, membuat wanita itu 4 hal ini bisa dikerjakan. Maka bertekadlah seumur hidup. Ya. Pertama adalah, sebelum bisa atau at zaujaha, lakukan 3 hal ini. Pertama, sholat gak boleh bolong. Puasa dikerjakan, maksudnya gak boleh bolong itu dalam keadaan suci, tentu saja termasuk puasa. Berikut, jaga kesucian. Sebelum memberikan ketaatan sama suami. Maka sempurnalah bagi wanita. Jadi kalau sudah sholat sudah, puasa sudah, yang ketiga jaga kesucian. Wa hafizat farjaha. Dan inilah memang karakter asli perempuan solehah. Kalau mau kita pahami, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, afdalun nisa'i al-arba'ah. Wanita yang utama itu di dunia ini cuma ada 4. Yang pertama adalah Asiyah Imro'ati Fir'aun. Yang kedua, Maryam binti Imran. Yang ketiga, Khadijah binti Khuwailid. Dan yang keempat adalah Fatimatu Zahra. Keempat wanita ini disebut wanita terbaik di antara seluruh wanita, karena 2 hal, dan ini kalau kita bisa lakukan ini, niscaya insya Allah jadi wanita terbaik. Ya. Yang pertama, keempat wanita ini senantiasa menjaga kesuciannya. Asiyah, dia wanita bersuamikan Fir'aun, orang paling jahat di zamannya, yang meskipun suaminya jahat, dia tidak terpengaruh terhadap kejahatan suaminya karena masih jaga kesuciannya. Dalam hal ini, fitrah dia sebagai seorang muslimah tidak hilang. Pada suaminya orang jahat. Ya. Dan inilah hikmahnya. Kalau ada yang bertanya, Ustadz katanya at-toibat li-toibin, at-toibun li-toibat. Bagaimana? Katanya yang perempuan baik dapat yang baik. Kok bisa Asiyah dapat Fir'aun? Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, Asiyah kok bisa dapat Fir'aun? Kita jangan lihat juga sekedar bahwa ini adalah sebuah kesalahan ayat, tidak. Tapi ada hikmah di balik kenapa Asiyah menikah dengan Fir'aun. Karena Asiyah harus menikah dengan Fir'aun demi menjaga kenabian dari Nabi Musa. Kenapa? Karena ketika Fir'aun mimpi akan kerajaannya dihancurkan, dia langsung membuat ultimatum seluruh bayi laki-laki dibunuh. Maka ibu dari Nabi Musa lantas membuang bayinya, mengalirkannya ke Sungai Nil. Siapa yang menemukan? Istrinya Fir'aun, yaitu Asiyah. Seandainya, maaf nih, lagi-lagi seandainya Asiyah ini adalah istri Fir'aun yang sama kafirnya, ngelihat bayinya, weh bayi laki-laki, tenggelamin, ya, bantai, pembantu tolong nih, cekek. Ini, kerajaan suami saya bisa hancur nih gara-gara ini. Bahkan dia lebih keki lagi, kadang gini, suami itu kalau kadang ya, kalau orang suaminya jahat, istri bisa lebih jahat. Ya, karena demi menjaga itunya. Ya. Suaminya koruptor, istrinya lebih sadis lagi. Dia bilang, bahkan motivasi korupsi itu dari situ. Beda dengan Asia. Artinya apa? Dia jaga kesuciannya. Sehingga Nabi Musa diselamatkanlah oleh seorang wanita, yaitu Asia, yang ketika Fir'aun mengatakan bunuh, bunuh, jangan, berani mengatakan jangan, biarkan aku yang mengasuhnya. Tuh, bayangkan. Setelah itu rekayasa Allah, dari sini muncul akhirnya ibu kandungnya sendirilah jadi ibu susunya, gitu ya. Dia minta untuk menyusui karena semua wanita yang menawarkan susunya semuanya ditolak, ya, karena dia nangis. Baru setelah ibunya dia diam. Artinya dijaga kesuciannya. Yang kedua, Khadijah, Maryam. Maryam wanita suci, makanya disebutkan dalam Quran, Inna Allah astofaki wa toharoki wa astofaki ala nisa'il alamin. Sesungguhnya Allah memilihmu, mensucikanmu, dan memilihmu di antara seluruh wanita di alam raya ini. Lagi-lagi disebut wanita suci. Mungkin saya pernah sampaikan di sini, tapi saya ingatkan bahwa wanita suci beda dengan wanita perawan. Karena ayat ini mengatakan kesucian, at-tahirah wala bakirah, bukan perawan, sekedar perawan. Maknanya apa? Karena wanita suci berkaitan dengan adab dan etika, dengan sikap. Sementara perawan berkaitan dengan, maaf, aspek fisik, yaitu selaput darah masih nempel di rongga kemaluannya. Sehingga banyak wanita yang sekarang ngakunya perawan tapi tidak suci. Saya masih perawan Ustadz, tapi maaf ya, sama pacarnya buah dadanya udah dipegang, bibirnya udah dikecup, tangannya udah dipakai membelai, dan na'udzubillah dan aktivitas lain. Kalau ditanya, dia masih perawan tapi tidak suci. Ada ya, ini juga penting karena saya banyak menangani anak perempuan ya, yang sekarang itu yang cabe-cabean itu. Tahu ya, kalau cowoknya terong-terongan ya, kalau bencong terong dicabein ya, terong balado itu. Tiap ada yang, kalau dia udah jelas, kadang perawannya enggak, suci jelas enggak. Kebalikannya kalau wanita suci ada juga, kadang wanita suci enggak perawan. Kok ada, salah satu contohnya adalah Khadijah nih, yang ketiga ada Khadijah. Khadijah binti Khuwailid, gelarnya At-Tahirah. Kok bisa dapat gelar wanita suci pada dia janda dua kali? Janda dua kali, dipunya anak namanya Hindun. Ya. Kok bisa punya anak sebut adalah At-Tahirah. Karena Khadijah meskipun dia adalah sudah menikah, tapi dia jaga adab etika kepada lawan jenis. Salah satunya ketika dia naksir sama Muhammad, dia tidak agresif dengan cara tepe tebar pesona depan Muhammad. Muhammad, udah ma'am belum? Jangan lupa ya ma'am tiang tuh. Muhammad, sombong banget sih, BBM gak dibales. Muhammad, gitu, mari dong, jangan jauh-jauh. Gak begitu. Khadijah gak begitu. Tapi lihat, wanita sekarang kalau sudah jatuh cinta sama laki-laki, ya pura-pura salah ngeping BBM. Salah miss call. Afwan, aneh pikir siapa? Pura-pura jatuhin pulpen, sengaja ditabrak, pingsan. Habis itu ngigonya nyebut nama pasangannya, Randy gitu. Aduh. Gitu ya. Kalau udah begini, lagi-lagi bisa jadi dia adalah perawan tapi enggak suci. Jadi wanita yang dipilih dalam hal ini adalah yang suci. Ya, Khadijah dia janda tapi suci. Maka maaf, seorang perempuan yang diperkosa pun bisa jadi dia tidak perawan tapi suci di hadapan Allah ketika dia bertahan. Suatu saat ada yang konsul sama saya, Ustaz, ya, seorang laki-laki yang ternyata dia ta'aruf dengan seorang akhwat yang korban perkosaan. Saya bilang, antum butuh yang perawan atau yang suci? Kalau dia justru ada, dia memang tidak perawan, tapi dia menjaga kesucian. Karena dia tidak menawarkan, bahkan dia berani berteriak, mengatakan tidak, menolak. Ya, jadi kalau kita pahami ini, Fatimah Zahra juga begitu, ya, dia juga menjaga sucian, dia termasuk tidak ketika naksir sama Ali dia nggak nitip pesan sama bapaknya, Bi, sama Rasulullah tuh, Ali gimana kabarnya Bi? Abi tega banget, nampen salam napa Bi? Ini Fatimah nggak gitu, ya, Fatimah sendiri naksir sama Ali nggak pernah bilang-bilang sama bapaknya. Cuma Rasulullah udah tahu aja. Itu bedanya. Kenapa? Karena dasarnya dia yakin jodoh akan ketemu. Ya, ketemu saingannya dulu ya. Itulah yang dipahami. Insya Allah ya, sebagaimana dia tahu rizki itu diberikan dia. Empat hal ini. Berikutnya, wanita terbaik dalam empat ini adalah keempat-empat wanita ini adalah supporternya para nabi. Kenapa disebut supporter? Pendukung yang mencetak nabi. Asiyah berperan dalam kenabian Nabi Musa. Maryam sangat berperan terhadap lahirnya Nabi Isa. Khadijah sangat berperan terhadap kenabian Muhammad, dan Fatimah sangat berperan terhadap kenabiannya Rasulullah. Anak yang membela bapaknya saat ditindas. Maka wanita terbaik berdasarkan empat poin ini cuma dua. Pertama, saat belum menikah menjaga kesucian. Setelah menikah mendukung jiwa-jiwa untuk melahirkan orang-orang yang bakat meneruskan jejak kenabian. Dari menikahnya suami kepada dia tiba-tiba menjadi aktivis. Atau kalau suaminya tidak, anak laki-lakinya. Itu baru wanita yang utama. Makanya wanita jadi ibu rumah tangga ini profesi utama. Sisanya sambilan aja. Karena tidak mungkin anak diasuh dengan sambilan. Pengasuhan itu harus utama. Orang tua yang mengasuh anak dengan sambilan akan menghasilkan anak sambel-sambelan. Ini cabe-cabean versi baru ya. Nah, ikhwatal iman, karena itu tujuannya adalah pintu surga. Maka seorang ibu Enggak usah khawatir. Kalau berpikir, Ustadz sayang dong saya ini, kamu tujuannya apa? Tujuannya kalau masuk surga enggak usah cap, dibikin ringan kok sama Allah. Enggak usah jihad. Kenapa harus maksa? Kalau memang di rumah itu akan mentumbuh generasi hebat. Banggalah menjadi seorang ibu. Jangan sampai anak akhirnya dititipkan ke orang lain. Jelas-jelas anak itu titipan dari Allah, dititipin lagi ke orang lain. Berarti Allah salah nitip. Jangan sampai. Ketika pernikahan menjadi pintu surga ini karena dasarnya agama. Maka kalau kita tahu wajah kita standarnya udah tadi jauh, perbaikilah agama kita. Karena Allah mudahkan jodohnya itu adalah bukan karena yang cakep dapat yang cakep, bukan, yang baik dapat yang baik. Dan ini dialami oleh Julaibib. Karena Julaibib ini itu kan seorang pemuda ya, yang bisa dibilang apa ya, ahwat gak ada yang ngelirik dia lah. Badannya kecil, tingginya mungkin sekitar 150 cm. Rambutnya keriting, badannya hitam. Pendek. Ya, hidup yang jelas, jangan itu. Yang berikutnya adalah dia betisnya juga kecil. Terus pipinya itu banyak timbul apa ya, kayak koreng dan jerawat. Dia sadar gitu ya, ketika suatu saat Rasulullah itu sayang, di luar bahwa fisiknya yang seperti itu, dia itu dikenal sebagai al-abid, ahli ibadah. Rasulullah sayang banget sama dia. Kemudian suatu hari Rasulullah nanya, ya, kata Rasulullah, at-tazawaj, kamu gak pengen nikah? Kamu gak pengen nikah gitu. Jawaban Rasulullah itu membuat dia berpikir, ya mau, tapi mana ada ahwat yang mau. Dia tahu, gak mungkin ada yang mau sama saya secara fisik. Ini jawaban bagi orang yang berpikir fisik. Maka Rasulullah mengatakan, kemarilah. Kemudian Rasulullah katakan, kunjungi si fulan, bilang Rasulullah meminta saya menikahi anak Anda. Ya, namanya Zahroh. Kemudian datang dia dengan PD-nya, benar Rasul. Dia gak mikir gini, dia udah mikirnya gini aja. Saya gini disuruh nikah yang gak usah mikir ya. Gak usah mikir gadisnya tinggi, hidung mancung gitu kan. Pas dia datang ke rumah ini, dia kaget. Ternyata bapak yang dia datangin ini adalah yang dikenal bahwa anaknya cakep-cakep semua. Dia sendiri berpikir ini kayaknya Rasulullah salah. Termasuk bapak ini ketika tanya, apa keperluanmu? Dan bilang, saya disuruh Rasul untuk melamar anak bapak yang masih perawan, masih gadis. Kemudian dia berpikir, bapak ini berpikir mungkin Rasul salah kali ya, disuruh pulang. Mungkin maksudnya tetangga sebelah gitu, pulang dulu deh, diyakinin gitu. Soalnya tetangga sebelah ada juga tuh gitu anak. Jadi dia pulang diyakinkan, benar ya Rasul, benar, datang lagi. Dua kali belum percaya, masih berpikir gini, ini benar gak ya Rasul? Masih, karena dia mandang-mandang wajah anaknya bergaya, wah anak gue cakep banget, gitu. Gak usah ngeliat gini, ya Allah gitu ya. Kayak langit sama sumur kan gitu ya. Kalau langit sama bumi masih nempel, nah, ini sama sumur jauh lagi. Iya ya, kalau langit sama sumur, sumur kan masih jauh lagi gitu. Jadi dia mikir aja, masih gak percaya. Kemudian suruh pulang. Kemudian yang ketiga, Rasulullah menyatakan, bilang sama Abu Zahra itu, Rasul yang menyuruh saya menikahi. Maka dia datang, tiba-tiba bapaknya bilang, ketika dia bilang, saya disuruh Rasul, benar bapak anaknya yang disuruh menikah dengan saya. Dengan berat hati, tiba-tiba istrinya langsung keluar, mengatakan, bapak ini hampir nerima, ya, tapi itu jangan, gitu. Istrinya ini mengatakan apa? Kalau dia yang disuruh pilih pasanganmu, dari dulu kenapa gak kita terima tuh? Ada pejabat yang ganteng, mempesona, itu udah banyak ngelamar anak kita. Kenapa dia? Gitu. Karena lagi-lagi faktornya fisik. Kemudian ibu ini mengatakan, pulang, enggak, saya enggak mungkin nerima. Maka perempuan ini, anak ini di dalam kamar dengar dialog antara bapak sama ibunya. Kemudian dia keluar mengatakan, ibu bapak tadi mengatakan apa? Kamu enggak pantas, kamu dijodohin sama orang begini-begini. Maka anaknya ini lagi-lagi mengatakan bahwa inilah yang dimaksud kalau agama patokannya akan ketemu dengan orang yang agama baiknya. Ya, yang baik agamanya gitu. Makanya dia katakan, apakah bapak dan ibu akan menolak pilihan Rasul? Padahal Rasul adalah sebaik-baiknya orang yang akan memberikan pilihan untuk hidupku. Saya berani menentang perintah bapak dan ibu, tolong nikahkan saya. Ini si cewek gak perlu ngelihat lagi. Rasul sudah milihin, gak usah. Gak usah, kalau Rasul milihin yang terbaik. Karena lagi-lagi karena niatnya mencari ridho Allah. Akhirnya Julaibib pun nikah. Bayangkan dapat perawan kembang desa. Ya, enggak pernah terfikirkan dengan keadaan segitunya dapat yang tinggi. Lagi-lagi karena faktornya ad-din. Dari sini maka masih ada peluang kalau muka antum seadanya. Ya, masih ada peluang. Ya, masih ada peluang. Asik, yes gitu ya. Selama yakin bahwa yang kita pilih ini adalah orang yang baik agamanya. Makanya ya, karena ayatnya bukan mengatakan wanita putih dapat kulit yang putih, ya. Lelaki yang putih, wanita yang mancung dapat lelaki mancung, tidak. Yang baik mendapat yang baik. Karena itu boleh jadi mukanya segitunya dapat yang mukanya cakep asal sama-sama baik agamanya, ya. Ummu Sulaim juga begitu, karena niatnya adalah untuk menikah karena agama, maka dia melihat peluang ketika Abu Thalhah melamarnya, dia cukup maharnya apa? Masuk Islam. Maharnya masuk Islam, ya, dan ini mahar terbaik, ya. Tapi memang harus di waspadai ya, kalau sekarang yang terjadi pura-pura masuk Islam, ya, akhirnya justru dipengaruhi. Ya. Jadi ini ketika agama jadi pilihan. Begitu juga dengan Rasulullah dengan Sofia. Sofia ini seorang Yahudi, cantik. Maka Rasulullah menikahinya dalam rangka supaya seluruh pendukung atau pengikut dari Sofia berkebangsaan Yahudi ini banyak yang masuk Islam. Ya. Ketika kita jadikan agama ini menjadi pilihan, maka kita berencana memang untuk generasi masa depan. Ya, tujuannya adalah untuk melakukan kaderisasi iman, ya. Ya, tugas pengasuhan itu adalah melakukan kaderisasi iman. Makanya Yakub ketika wafat, dia pertanyaan kepada anaknya adalah mata'buduna min ba'di. Kalian menyembah apa setelah ayahmu wafat? Ya. Dan ini tugas kaderisasi iman. Walladzina amanu wa tabathum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ya, dan orang-orang beriman kemudian diikuti keimanannya oleh anak cucunya, kelak Allah kumpulkan mereka di surga. Jadi syarat kita berkumpul bersama keluarga kita di surga adalah meyakinkan bahwa anak cucu kita tertransfer imannya dari kita ke anak kepada cucu terus, ya. Jadi jangan justru sibuk mikirin warisan apa yang terbaik untuk anak cucu, sibuk untuk memikirkan tuh kira-kira tanah itu dibagi kepada berapa orang, bukan. Ya, evaluasinya adalah apakah anak kita menjadi orang yang taat pada Allah atau tidak. Ya. Itulah kenapa pernikahan itu tujuannya membentuk generasi masa depan. Jangan sampai justru ketika menikah salah dalam memilih, ya. Itulah kenapa di sini sebutkan Hanzalah menikah sama istrinya meskipun cuma satu malam. Ya, kenapa? Karena pada saat dia malam pertama tiba-tiba panggilan jihad memanggil, dan akhirnya Hanzalah meninggalkan istrinya setelah bersetubuh dalam keadaan pakai sarung, dalam keadaan junub, terus dia berangkat jihad. Tetapi dari rahim istrinya inilah akhirnya muncul generasi yang setelah itu anak-anaknya, ya, menjadi hafiz Quran. Cucunya juga jadi hafiz Quran. Ada 10 orang dari cucunya itu. Ya. Berikutnya juga dari Asim bin Umar ya bin Khattab, maaf nih, bin Khattab dengan penjual susu ya. Di mana Asim ini ketika dia melihat Asim ini sebenarnya nikahnya dijodohin sama Umar, karena Umar ketika dia tahu ada seorang wanita yang tidak mencampur air susu dengan air ya, susu dengan air, dengan kalimat bahwa Tuhannya Umar mengetahui hal ini, Umar terkagum-kagum. Kemudian dia panggil anaknya, dan inilah pernikahan dulu cukup patokannya itu. Ini orang baik, jangan tinggalin. Maka Nasim bilang, nak, aku menemukan seorang wanita yang keimanannya sungguh baik di hadapan Allah. Nikahi dia. Kemudian jawaban Umar ini, kalau kamu tidak menikahinya, maka bapak yang akan menikahinya. Tuh. Pilihannya gini, ini harus ada dalam klan kita. Harus ada dalam klan kita, gak boleh keluar dari klan kita. Pilihannya kamu, karena kamu yang masih lajang, atau bapak gitu ya. Akhirnya anaknya bilang, ya saya aja deh gitu ya. Ya udah, disuruh bapaknya nikahin. Dari situlah lahir generasi Umar bin Abdul Aziz. Ya. Ya. Menikah juga kaitannya dengan tujuan agama untuk penguatan tugas dakwah, ya. Tak lain supaya apa? Supaya jangan sampai ketika kita menikah, pilihan kita menikah membuat kita lemah. Kita menikah membuat kita malah menjadi malas, ya, malah yang dulunya aktif sekarang jadi pasif, sholatnya jadi bolong. Enggak, justru dia dengan menikah tujuannya adalah supaya semakin semangat. Sebagaimana Rasulullah dengan Khadijah, tak lain untuk mensupport, ya, amunisi dakwah Rasulullah di pada saat dia diangkat jadi nabi, ya, dengan menikahi seorang janda kaya yang justru mensupport dalam banyak hal kenabian Rasulullah SAW. Begitu juga dengan Jabir. Kenapa? Karena Jabir ini pada saat nikah dia memilih menikahi janda. Ya, Rasulullah kan bertanya gitu. Rasul, kita mana Jabir? Saya mau nikah Rasul. Sama siapa? Janda apa perawan? Janda. Kata Rasulullah, kenapa enggak perawan aja? Lebih mudah kamu untuk bersenang-senang. Kemudian Jabir bilang, saya tuh punya adik, ya, karena bapak ibunya meninggal, saya punya adik. Yang saya khawatir enggak ada yang ngasuh dia, sementara saya harus banyak meriwayatkan hadis dari kamu, dari engkau ya Rasul. Makanya saya nyari janda supaya bisa ngurusin adik saya. Ya, jadi dia menikah itu tujuannya adalah supaya dia tetap bisa berdakwah. Termasuk Faruh, seorang mujahid ya, ada riwayat mengatakan namanya Abdurrahman bin Faruh, yang ketika dia menikah, dia cuma mensyaratkan istrinya, pernikahan kita hanya berlangsung dalam 3 bulan, kata dia. Karena setelah 3 bulan itu, ini bukan mut'ah maksudnya, 3 bulan kita bersama, setelah itu izinkan aku berangkat ke medan jihad, dan jangan tanyakan aku akan pulang atau tidak. Tetapi kata dia, sebagai bentuk tanggung jawabku kepadamu, sebelum aku berangkat, maka aku bertitipkan kepadamu sekitar 30 ribu dinar. Satu dinar 2 juta. Ini mujahid bertanggung jawab nih. Ya, bertanggung jawab, ada yang mau berangkat jihad malah minta ongkos sama istrinya. Sayang, ini mau jihad, mujahid dakwah, ayo, ayo, bantuin dong suami nih, gak gitu. Dia bilang, saya titipkan 30 ribu dinar sama kamu, saya berikan. Kemudian Abdurrahman bin Faruh ini berangkat. Dan memang ternyata dia gak balik-balik sampai 27 tahun. Ya, beberapa ulama ada yang membuat fatwa ya bahwa batasan wanita itu boleh menggugat cerai suaminya itu kalau dalam 5 tahun tidak ada kabar. Dan ini salah satu fatwa yang disampaikan oleh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, yang disebutkan juga oleh Abdul Aziz bin Bas dan sebagainya. Jadi kalau kita pahami, dia 27 tahun. Tetapi yang menarik, istrinya dengan 30 ribu dinar ini adalah buahnya adalah uang ini dipakai bukan untuk kesenangan, salah satu untuk mendidik anaknya. Terbukti ketika suaminya pulang, dia udah bertahun-tahun jihad, ternyata gak syahid. Dia pengen pulang, udah capek, udah tua kayaknya nih. Kayaknya jihad malah nyusahin orang gitu, maksudnya menyusahkan pasukan gitu ya. Mendingan dia pulang untuk melihat. Ketika dia pulang rumahnya gak berubah sama sekali. Dia pikir 30 ribu dinar yang dikasih ke istrinya dibikin belakang, bikin kolam renang gitu ya, ada perpus gitu ya, ada 3 lantai rumah minimalis. Enggak, rumah gak berubah, makanya dia kenal ini rumah saya. Tapi pas dia pulang, dia menemukan seorang lelaki yang berada dalam rumah dia, seorang anak muda. Maka dia cemburu, diajak berantem. Ya dia pikir nih brondong dari mana nih, istri gue langsung cari orang lain gitu kan, langsung berantem. Karena istrinya langsung kaget, langsung bilang, siapa kamu? Kata dia, saya pemilik rumah ini. Si cowok ini bilang, saya juga pemilik rumah ini. Kemudian datanglah si ibu ini mengatakan, ini bapakmu. Kaget kan, 27 tahun gak ketemu tuh. Ya. Makanya masih optimis aja ya, kalau Bang Toib gak pulang-pulang mungkin 27 tahun lagi ya. Jadi hitung aja deh sekarang, udah berapa tahun? Ya, ya mungkin 24 tahun lagi gitu. Jadi ketika dia pulang, si istri, suaminya langsung nanya, 30 ribu dinar yang saya titip ke kamu mana? Kaget kan, aduh habis, buat apa? Dia gak bisa tunjukkan, tapi kata dia besok pas habis sholat subuh ya, di Masjid Nabawi, tolong tunggu sebentar. Dia sholat subuh bersama anaknya, kemudian setelah sholat subuh ternyata ada halaqoh taklim. Di mana halaqoh ini dihadiri oleh ribuan jamaah. Siapa yang mengajar? Yaitu anaknya, seorang ulama yang gelarnya Robi'atul Ro'yi. Ya, dan Robi'atul Ro'yi ini gurunya dari Imam Malik. Ya, gurunya dari Imam Malik. Maka dia kaget ketika dia enggak ngelihat siapa sih gurunya, siapa syekhnya, ternyata anaknya. Kemudian dia pulang mengatakan, aku tahu kemana uang itu kamu abadikan karena sudah cukup bagiku. Artinya dia enggak merasa risau, 27 tahun ditinggalkan, dia merasa tetap istrinya amanah. Maka pernikahan seperti ini yang kalau kita pikirkan itu yang kita harapkan. Jangan justru pernikahan yang membuat akhirnya ada orang yang mundur dari medan dakwah. Maaf, Ustadz, saya gak bisa lagi nih aktif dalam dakwah. Istri saya begini, dia harus ini ya. Karena dia, aduh, akhirnya membuat lalai ya. Itu yang harus kita pahami. Udah habis ya waktunya. Masih banyak. Nah, intinya ya, ini karena slide-nya banyak ya, tapi intinya bahwa bagaimana kita untuk melihat agama seorang baik, karena ini patokan agama, maka pertama kenali temannya. Arijalu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Jadi pertama lihat temannya siapa. Kalau kita ingin, dari mana Ustaz bisa tahu agamanya? Jadi pertama lihat siapa teman dekatnya. Karena kenapa kata Umar, seseorang baru dikatakan mengenal saudaranya bila belum melakukan satu di antara tiga hal. Pertama safar, yang kedua menginap, yang kedua melakukan muamalah dengan dinar. Ya, dalam hal ini ada transaksi utang-piutang. Aslinya karakter orang itu, agama orang itu dilihat dari tiga hal ini. Makanya untuk menentukan siapa agama, kebaikan agama kita, lihat siapa yang kita follow. Ya. Termasuk itu juga menentukan aslinya kita juga. Ya, keminatan kita juga kalau di follow itu orang apa, lebih banyak akun-akun yang apa, yang ece-ece, yang menunjukkan seperti itu. Ya, berikutnya bagaimana juga melihat keturunannya, ini penting. Jadi setelah agamanya juga penting lihat keturunan, karena kenapa Rasulullah mengatakan ya bahwa karakter seseorang itu dipengaruhi juga oleh keturunan. Ya, jadi Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, iyakum wa khodro ad-diman, jauhilah olehmu khodro ad-diman. Khodro ad-diman itu apa maknanya? Wanita cantik di, yaitu wanita cantik di kandang kotoran kebau gitu. Maksudnya gini, pohon yang baik berada di kotoran, kubangan kotoran. Wanita yang baik di lingkungan yang buruk, dari pengasuhan yang buruk. Ya, makanya itu dalam hadis ini disebutkan hindari. Salah satunya mengenal nasab orang tuanya. Makanya Rasulullah tidak milih-milih lagi. Ta'arufnya Rasul itu gak panjang, gak belibet. Rasul nikahi Aisyah itu bukan ta'aruf yang model birokratis. Ketika ditawarkan oleh, astagfirullah, siapa nama wanita? Haula. Ya, Haula ini yang menjodohkan Rasul. Dia cuma bilang gini, kan setelah Rasulullah menduda, Haula datang kepada Rasul dengan menawarkan, ya Rasul, ada dua wanita yang akan aku tawarkan kepadamu. Pertama adalah Aisyah, yaitu anak dari sahabatmu. Yang kedua adalah Sa'odah binti Zam'ah. Ketika tawari Sa'odah, dia bilang, apa kelebihannya gini-gini, dia orangnya begini, udah saya nikahin untuk merawat anak saya, tinggalkan dari istri saya. Ketika tawari Aisyah, saya tanya, saya kenal bapaknya. Karena kenal bapaknya sudah saya nikahi. Jadi enggak usah berlibat. Karena kenal baik bapaknya yakin. Ya, insyaallah. Makanya enggak ada prosedur tukeran CV dulu. Aisyah, CV-nya dong dibuat profil ya. Habis itu terus ketemuan, nanya nama visi misinya Aisyah apa. Kalau saya karena saya nabi, saya pengen begini, enggak begitu. Langsung karena bapaknya set jadi. Itu makanya kalau kita tahu nih bapak ibunya baik dan sebagainya, insyaallah. Ya. Jadi kalau udah kenal keturunan begitu. Makanya kenapa langsung nikahin Asim, ketika Abdul Aziz bin Marwan ingin menikah dengan Laila, ibunya dari Ummu Laila ini, dari apa, ibunya dari Umar bin Abdul Aziz, dia cuma tahu bahwa calon istrinya ini adalah anak dari wanita penjual susu ini dengan Asim bin Umar bin Khattab. Kan dia tahu ini keturunan baik-baik, dia cukup mengatakan, saya tidak memandang itunya, saya lihat orangnya baik, ya, dari nasab yang baik, ya, berarti insya Allah baik gitu. Ya, saya pikir ini saja, mungkin lebih dalamnya kita bisa, memang, saya tutup dengan kalimat, sebelum menikah memang kita memilihnya karena, boleh, karenanya kita banyakin. Tapi setelah nikah, please kita mencintainya walaupun udah kadung. Ya. Jadi makanya boleh protes sebelum nikah. Karena inilah aku memilihmu, karena inilah, karena ini. Itu sebelum nikah. Tapi setelah menikah, walaupun kamu bau, walaupun kamu, itu walaupun, nah, cintailah pasangan yang sudah sah itu dengan walaupun. Karena kalau karena itu setelahnya, sebelumnya, ya. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tanya jawab, saya ingin mengumumkan dulu, ini untuk hari Ahad nanti tanggal 16 Februari ada kajian dengan judul Sudah Halalkah Yang Anda Konsumsi. Ini untuk umum. Nanti ada pembicara Aji Jumiono, Kepala Bidang Pelatihan LPPOM MUI, pukul 1 siang sampai jam 3 sore, tempatnya di ruang utama Masjid Agung Al-Azhar. Jadi mungkin nanti jamaah sekalian bisa hadir juga di kajian Ahad nanti. Ya baik, tadi sudah diberikan pemaparan untuk kajian kita pada malam hari ini dengan judul Ketika Aku Menjadi Pilihan Terbaikmu. Mungkin dari jamaah sekalian ada yang ingin bertanya. Saya buka sesi pertama ini dengan dua penanya. Ya, dari Ahwat, kemudian dari Ihwani ada satu. Ya. Tolong disebutkan nama dan tinggal di mana. Nanya tinggal tuh modus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rika. Saya tinggal di Kebon Kacang. Yang ingin Nita saya, ya? Ya? Nita. Rika. Oh, Rika. Bisa nanya binti, ya? Saya harus keras moderator nih. Ya. Okay, ada kita. Dua pertanyaan, Ustaz. Iya. Kalau yang pertama, di sini ada dua perkara. Jadi dari cerita yang tadi Ustadz ceritakan, jadi ada perkara misalkan ada seorang wanita dijodohkan oleh orang tuanya, namun si laki-laki itu ternyata seperti tadi bukan calon suami yang baik, misalkan dia tidak bisa menjadi imam yang baik ke depannya karena sudah terlihat ada karakter-karakter yang mungkin tidak baik. Terus perkara yang kedua itu kebalikannya, justru si laki-laki ini menunjukkan rasa cinta yang berlebihan kepada wanita tersebut. Nah, apakah keputusan wanita tersebut bila meninggalkan pasangan apa calon yang seperti itu, apakah benar atau salah gitu? Karena kan dengan alasan yang tadi kata Ustaz sampaikan, kekhawatiran nanti malah jadi sesuatu yang tidak baik ke depannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pernah saya dengar ada ucapan bahwa terkadang kita menemukan orang yang salah untuk menemukan orang yang tepat. Apakah dalam agama pernyataan tersebut bisa dijelaskan, mungkin ada hubungannya juga atau tidak gitu. Baik, itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian penanya kedua mungkin dari Ihwannya, bisa diberikan mic-nya. Yang pakai baju biru. Iya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat aja Ustaz. Namanya Mas, maaf. Maaf, nama saya Obi. Saya mau tanya kalau istiqoroh yang baik itu seperti apa ya Ustaz? Karena banyak mungkin sedikit cerita sedikit, saya udah istiqoroh alhamdulillah udah sekitar 3 bulan. Udah terus berjalan sampai niat saya sampai saya ingin menikah nanti ke depannya. Tapi saya mau tahu yang lebih afdolnya lagi ketika saya untuk meyakinkan lebih yakin lagi itu seperti apa Ustaz baiknya. Ini itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Pertanyaan pertama, dengan ditanyakan tentang bagaimana dengan seorang wanita yang ketika dia dihadapkan pilihan laki-laki yang tidak baik agamanya, ya kalau nggak tidak salah terus mencintainya secara tapi berlebihan. Kalau dasarnya memang sudah seperti ini, itulah kenapa sebelum ada keputusan akad maka masih peluang dia untuk memberikan atau menentukan pilihan dia. Kenapa? Karena memang pernikahan itu bukan menjadi hal yang bisa dibanggakan kalau akhirnya menjadi neraka. Makanya saya selalu katakan, jangan merasa hina kalau dibilang sendal aja punya pasangan. Kamu kok enggak ya? Sendal memang punya pasangan, tapi kan diinjek-injek. Mau punya pasangan diinjek-injek? Kan enggak. Maka biarkan sendiri, layaknya bendera di atas tiang ya, ditinggikan tapi dihormati. Itu jomblo sejati. Ya. Walaupun kok bendera di atas tiang ya bakalan lapuk ya gitu. Makanya harus sering diturunin. Kalau enggak kena hujan kan gitu. Jadi gak perlu khawatir kalau ternyata harus berpikir untuk menolaknya. Karena al-arwah al-junudu mujannadah. Roh manusia itu layaknya tentara baris berbaris. Ini perkataan Rasulullah hadis sahih. Apa yang dimaksud roh itu seperti tentara berbaris-berbaris? Bahwa layaknya tentara, dia itu akan menemukan sendiri pasukannya yang sesuai berdasarkan rohnya. Maka orang yang memang jiwanya itu jiwa seorang yang humoris, punya minat terhadap ini, biasanya ntar ngumpul sendiri itu dalam minatnya dia. Kalau sejak awal kayaknya gak chemistry-nya gak nyambung, karena memang rohnya gak nyatu. Karena satu visinya menuju akhirat, ya, yang satu beda, ya. Sehingga nanti agamanya nggak bisa kita kompromikan. Makanya aneh kalau ada yang bilang, Ustadz boleh nggak nikah beda agama? Saya bilang satu agama aja repot, apalagi beda agama. Kalau mau yang beda-beda cukup beda kelamin, kan udah beda. Sama beda nasab ya, nggak boleh satu keturunan ya. Jadi kalau kita pahami, tegas aja ya. Kalau ada yang bilang lu udah nolak orang yang mencintaimu, karena memang kita hidup bukan diperlakukan dengan cinta. Kalau cinta yang membuat kita ya, membuat kita lalai, maka ini cinta yang justru melemahkan. Jadi kalau kita pahami, bukan itu hakikatnya, bahwa saya berani memutuskan ini karena saya bukan sekedar nikah ya, untuk mendapatkan pasangan, tapi mendapatkan pasangan yang akan mengantarkan saya ke surga. Makanya saya ingat salah seorang kawan saya, seorang aktivis di sebuah kampus. Yang satu ikhwan, satu akhwat. Yang ikhwan ini kebetulan mas'ul dakwah kampus, akhwatnya juga. Tapi setiap rapat dakwah itu selalu bertentangan. Akhwat ini bawaannya pokoknya enggak suka. Keputusan dakwah itu selalu ditolak sama akhwatnya, ikhwannya juga gitu. Sehingga walaupun sama-sama pemimpin kampus untuk dakwah, tapi kok ribut terus, akhirnya didamaikan. ketika didamaikan oleh salah seorang ustadz, kemudian ikhwan ini bilang kepada ustadz ini, "Ustadz, ukhti ini orangnya kok nyebelin banget ya. Saya berpikir orang kayak gini, kasihan gitu. Kalau gini banyak cowok, ya mungkin ikhwan yang gak siap jadi suaminya. Tapi amalnya kan banyak, supaya dia tetap bisa masuk ke surga karena dia gak khawatir dengan kejombloannya, saya lamar hari ini." Kaget kan gitu ya, ikhwat ini, "Maksud antum apa?" Kata ahwat ini, "Iya, daripada ukhti nanti bikin resek sama ikhwan yang lain, ya, yang gak bisa memahami ukhti, mendingan saya aja yang jadi suami ukhti." "Terus tujuan antum apa?" Kata ustadz ini, "Karena saya cuma satu, saya menjanjikan kita ke surga bersama-sama." Ya, jadi ketika ahwat ini dibilang, langsung bilang, "Siapa takut?" bilang gitu ya. "Kalau memang berani datang ke bapak, ayo," kata dia, udah. Jadi emang awalnya berantem, mau nikah pun berantem juga. Dan saya kenal baik sama pasangan ini, ya. Dan saya ketika dengan cerita ini saya bilang, "Enggak ada tuh ribut, enggak." Kata dia, "Kalau kita beda itu pernah enggak tercetus gini?" "Enggak, justru awalnya kita menikah ini karena beda. Maka ketika kita terus beda, kita makin akrab. Justru anehnya kalau kita udah mulai sama," kata dia. Jadi memang niatnya, karena si ikhwan ini bilang, ketika si ahwat ini ditolak sama mertua, calon mertuanya, yaitu ibu dari si ikhwan ini, kemudian ahwat ini berani mengatakan bahwa, "Kamu kok bisa, anak saya bisa memilih kamu," gitu. Jadi ibunya ketus. Kemudian ahwat ini mengatakan, "Anak saya, kamu dari mana bisa nerima, anak saya itu masih kuliah, kebetulan sama-sama kuliah. Kok bisa memilih kamu?" "Ibu, mohon maaf ibu, saya memilih pasangan anak ibu karena anak ibu menjanjikan akan membawa saya ke surga. Dan siapapun yang akan membawa ke surga itu saya ikutin. Dan siapapun yang menghalangi saya ke surga saya lawan." Mertuanya digituin. Ini emang niatnya mau berantem nih orang. Ibunya kaget gitu ya. Karena anak ibu menjanjikan bahwa saya ke surga. Jadi masya Allah, saya tuh kagum sama pasangan ini. Ini real. Ya, saya nanti akan bikin kisahnya ini dalam buku saya nanti. Jadi sekarang kita pahamilah orang ini, makanya kira-kira kenapa? Karena gini, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, "Al-mar'u ma'aman ahabba," seseorang di akhirat bersama yang dia cintai. Karena itulah jangan salah. Cinta juga jangan salah tempat. Karena kalau kita mencintai orang yang akan jadi ahli neraka, kita terajak karenanya meskipun kita rajin ibadah. Di dunia rajin sholat, rajin puasa, tapi salah naruh cinta. Cintanya kebetulan sama orang yang masuk neraka ke bawah. Sesuai dengan hadis ini. Makanya kalau ngefans sama Smash, ya benar, doain Smash masuk surga. Ya, walaupun sanksi juga sih, enggak, doain aja. Ngefans sama siapa, doain masuk surga. Kalau misalnya dia nggak masuk surga dan kemungkinannya tertutup, mendingan jangan ngefans, jangan cinta, udah selesai. Maka cintailah yang kita jelas-jelas dia akan masuk surga. Siapa? Rasulullah dan para sahabat. Makanya Anas bin Malik ketika ditanya, "Anta ma'aman ahbabta," kamu akan di akhirat bersama yang kamu cintai. Maka Anas mengatakan, "Kalau gitu izinkan saya cukup mencintai engkau ya Rasulullah, kemudian Abu Bakar dan Umar. Karena kelak mereka akan bersamamu di surga dan aku akan mendampingi." Jadi makanya kalau kita mencintai orang dan dia akan jadi pasangan kita, yakin nih kira-kira ahli surga apa enggak. Ciri-cirinya tuh ketahuan. Ya, ciri ahli surga itu kan bisa kita tebak. Bisa kita rasa, bisa kita duga. Jadi enggak usah khawatir untuk menolak. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan apa merasakan sesuatu yang salah untuk melakukan. Dalam prosesnya ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, kesalahan bukan untuk dicari. Jadi pertama harus dipahami, jangan dari kalimat ini kita membenarkan bahwa mencari-cari kesalahan. Ya, gua ingin berbuat dosa dulu supaya gua bisa nikmatin yang namanya tobat. Ini hembusan setan. Dilakukan kepada seorang pendeta di zaman Nabi Isa alaihissalam, dihembuskanlah ketika dilihat pendeta ini ibadahnya mantap banget, enggak pernah satupun dia sujud. Kemudian orang ini setan ini menyamar jadi seseorang yang saat dia sholat dia nangis gitu. Ini jebakan. Kemudian pendeta ini terkaget. Saya baru kali ini ngeliat ada orang ibadahnya sedahsyat kamu. Saat minta nangisnya luar biasa. Setan ini bilang, tahu gak kenapa saya nangis sesegukan kayak gini? Karena saya pernah melakukan dosa dan rasanya setelah tobat nikmatnya terasa. Kemudian ditanya, pernah berbuat dosa gak? Gak pernah, gak terasa nikmatnya. Gak terasa, dosa dulu. Habis itu baru tobat. Jadi urusan nikah ini urusan ibadah. Jangan berpikirnya cari yang salah dulu. Enggak. Ini jebakan setan. Maka ilmulah yang akan mengantarkan kita untuk mencari yang benar. Kalaupun ternyata kita melakukan kesalahan, itu enggak disengaja. Makanya jangan merencanakan kesalahan. Tapi jika berbuat salah, rencanakanlah memperbaikinya. Jangan direncanakan, saya ingin berbuat salah dulu, gitu, tidak. Ya. Yang kedua, pertanyaan dari siapa tadi? Mas Robi. Mas Robi. Tentang istikharah yang baik itu seperti apa? Ya. Istikharah ini maknanya dua, dari kata khiyar, maknanya pilihan, artinya memilih sesuatu yang baik. Yang kedua, maknanya dari kata khair, maknanya memilih meminta kebaikan. Kalau yang pertama meminta pilihan dari kata khiyar, yang kedua khair meminta kebaikan. Intinya istikharah memilih sesuatu yang baik. Bagaimana kita untuk istikharah yang pertama? Istikharah ini dasarnya adalah keyakinan bahwa Allah sebaik-baiknya pemberi petunjuk. Dasarnya itu dulu. Maka konsep mukmin sebelum istikharah di surat Al-Hujurat ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli tsumma lam yartabu. Orang itu, orang sesungguhnya seorang mukmin itu beriman kepada Allah Rasul dan dia enggak ragu. Ya. Enggak ragu ini bukan enggak ragu akan pilihan, enggak ragu bahwa kalau ini sudah dari Allah berarti ini. Maka ketika kita istikharah, pertama tidak melakukan kemaksiatan untuk kecenderungan itu diperkuat. Contoh, bukanlah istikharah kalau ternyata kita justru ngebet sama orang. Saya selalu bilang, kalau udah ngebet sama orang mah gak usah istikharah, hajat aja, sholat hajat. Ya Allah, saya pengen dia, ya Allah, kalau dia bukan jodoh saya, jadiin apa ya Allah? Kalau ada orang lain jodoh-jodoh dia, matikan dia ya Allah agar gak ada jodohnya itu orang gitu. Ini kan orang yang doa maksa jodoh tuh begitu. Ya, doa maksa jodoh gitu. Ya. Akhirnya kalau udah begini, terima konsekuensinya. Ingat, jodoh itu seperti rizki, dia akan diberikan. Kalau memang itu hak kita. Cuman masalahnya diberikan, mau diberikan dengan cara diberikan pakai tangan atau dilempar. Ah. Mangap tuh, ambil. Sama-sama diberikan. Tapi yang satu dasarnya cinta, satu dasarnya benci. Maka jangan GR kalau tiba-tiba keinginan kita diberikan padahal sebenarnya kita melakukan kemaksiatan sebelumnya. Kalau gak begini Ustaz, saya gak pacaran. Kalau gak pacaran gak dapet dia. Ingat, salah satu pintu maksiat menurut Ibnul Qayyim adalah was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Dialah yang menjadi sifat was-was. Makanya itu was-was itu yang membuat akhirnya kita melakukan sesuatu. Waduh, ini akhwat cakep banget. Aneh masih skripsi. Kalau nikah sekarang gak siap. Ah, PDKT-nya deh sekarang. Assalamualaikum ukhti. Semoga ukhti hidupnya diberkahi oleh Allah. Ya. Ya. ukhti solehah gitu ya, maukah telapak kakimu menjadi surga untuk anak-anakku nanti? Wah langsung kelepak langsung gitu ya. Entah kenapa wajahmu selalu membuat aku hidupku setiap malam mimpi indah. Akhwatnya bilang, terus dia bilang, ukhti kenal Kang Abik, emang kenapa? Soalnya cintaku bertasbih, dekat ukhtinya lah. Dibalas sama akhwatnya, tapi kenapa cintaku beristighfar dekat kamu? Intinya modus playboy fisabilillah. Ya. Ini masih sekarang masih tren kayak gitu. Dasarnya was-was. Enggak siap nikah, khawatir diambil orang, PDKT-nya dengan cara begitu. Pacaran juga was-was. Dasarnya gitu. Kalau enggak begini Ustadz, bagaimana saya caranya ini? Kalau saya enggak masang profil di Facebook saya dengan foto terbaik saya yang sudah pakai foto 360 itu, ya. Yang membuat ya itu nggak mungkin Ustadz, memang was-was sehingga maaf akhwat akhirnya nggak begitu, akhirnya was-was tampilkanlah profil foto kita. Yakin akhwat kalau foto di Facebook itu sudah seleksi dari kacamata dia yang paling cakep, jerawatnya sebelah kiri, foto di kanan, cheese gitu, akhirnya tampilin padahal nggak tahu di sininya burik padahal. Kenapa itu? Ya, karena nggak mungkin kita pakai foto Facebook itu yang muka ya baru bangun tidur, iler masih netes, belek masih ada, congek keluar, ya, ya wow gitu, terus kita foto, ih foto gue nih, nggak mungkin. Dia semua seleksi. Karena was-was, niatnya perbaiki. Kembali kan, teman-teman, istiqoroh pertama perbaiki niat. Niatnya yakin nggak nih dari pilihan dari Allah. Maka saat istiqoroh yang baik, pertama tidak melakukan hal-hal maksiat, ya. Kalau memilih pasangan makanya nggak usah. Kalau misalnya kita dihadapkan dua hal, nggak usah kita berkomunikasi dulu sama dia, ya. Karena komunikasi itu akan membuat kita itu ya ternyata ya dia orangnya romantis. Akhirnya berubah tuh, bukan lagi petunjuk Allah tapi petunjuk syahwat, ya. Kalau udah petunjuk syahwat, setan yang main. Kalau setan yang main, itu kita akan merasa petunjuk dari Allah. Surat Az-Zuhruf ayat 36 mengatakan gini, wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin innahum la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Siapa yang berpaling dari Allah Ar-Rahman, maka kata Allah kami kirimkan setan sebagai teman pendamping. Korin, setan disuruh, diutus Allah jadi teman pendamping, ya, setia setiap saat kayak Reksona, ya. Kemudian nah ini ayatnya mengatakan innahum layasuddunahum anissabil, setan itu akan membuat dia sesat dari jalan Allah. Wayahsabuna annahum muhtadun, tapi dia menyangka seolah-olah dapat petunjuk. Setannya nyesatin tapi dia menyangka ini udah hasil istiqoroh aneh, Ustaz. Ya, aneh harus menikah sama dia, pas dilihat ya Allah dandanannya menor. Ini hasil istiqoroh. Jujur. Saat istiqoroh dia sudah bermain api. SMS-an, seling liatin wajahnya, lihat dari belakang, lihat wajahnya di TV atau di layar monitor, dibayangkan. Terus istikharah kayak gini enggak laku, setan yang lebih banyak ngasih petunjuk. Maka kalau istikharah pertama khususnya kalau dengan kaitan jodoh, ya sudah putus kontak dulu. Enggak ada lagi, cukup dengan Allah perbanyak amal soleh. Ya, perbanyak amal soleh karena itu yang akan membantu. Udah nanti itu. Jadi kalau masih ya, makanya nggak ada Ustaz pacaran istikharah milih pacar yang mana? Nggak mungkin pacarannya udah salah. Ada seorang remaja, ini dampak dari cabe-cabean, ya. Dia akhirnya hamil oleh seorang, ini masih SMA. Oleh seorang lelaki teman gengnya dia. Kemudian dia cerita sama saya, Ustadz saya hamil, dan ternyata yang hamil itu bukan hanya dia, tapi teman dia, teman akrab dia, dua orang juga hamil, totalnya tiga, sama lelaki yang sama. Lelaki yang sama menghamili tiga orang ini. Saya pikir konsultasi dia itu akan berujung kepada bagaimana tobatnya, enggak. Dia pertanyaan adalah, kalau menurut Ustadz yang kira-kira lebih pantas jadi istrinya dia siapa? Kan saya yang ditidurin duluan. Apa perlu saya istikharah? Logis enggak kayak gini? Kemaksiatan pakai istikharah. Maka kalau ada yang bilang Ustadz milih pacar istikharah, itu menghina. Ustadz milih kerja di bank riba sama bank ini, milih mana, itu menghina. Itu gak usah istikharah, ya tinggalin. Saya aneh kalau ada yang bilang, Ustadz saya harus milih partai yang ini, kalau sesama partai Islam boleh. Lah ini partai yang saya jelas-jelas ini gak Islam, itu kita pilih. Saya bilang itu menghina. Bandingin partai yang jelas visinya udah gak Islam, tapi kan orangnya baik. Gak bisa, kalau dasarnya kita jangan tertipu dengan jargon-jargon orang mengatakan kebaikan itu nifra. Enggak, kebaikan Islam itu dasarnya akidah. Itu kebaikan dasar. Orang jahiliyah, maaf saya sebut, di zaman Rasulullah itu orang Arab jahiliyah, siapa yang meragukan ibadahnya? Siapa yang paling baik? Mereka gelarnya Al-Karom, Dermawan. Kalau korban nyumbang 2000 ekor kambing, ada yang tamu dilayani dengan baik, bahkan mereka rela untuk berutang untuk tamunya. Tapi kenapa disebut jahiliyah? Karena mereka menyembah patung, yaitu patung Hubal, Lata dan Uzza. Itu namanya jahiliyah. Terus ada yang bilang, tapi kan ini partai ini usianya baik. Jangan lihat kebaikan itu faktor manusianya. Kalau dasarnya sudah rusak yaitu akidah, maka itu sudah jahiliyah. Maka enggak layak untuk istikharah untuk sesuatu yang jelas rusak gitu. Istikharah itu untuk sesuatu yang sama-sama baik. Makanya pakai ilmu tuh. Kecuali gini, istikharah ini sama-sama rusak tapi wajib milih. Sama-sama rusak wajib milih. Ya kan wajib itu. Nah berarti yang gimana? Nah itu berarti. Tapi kalau dasarnya sudah beda, jangan. Jangan pernah membandingkan istikharah perempuan yang satu, maaf. Ya. Yang satu jelas dandanan menor, yang satu pakai busana muslim, jangan bandingi. Yang satu jelas non muslim, satu adalah muslim, jangan. Itu istikharah yang gimana kayak gitu. Kecuali kita niatkannya adalah untuk kebaikan, maka enggak usah istikharah, mantapkan diri aja. Ya Allah, sebagaimana Rasulullah menikahi Sofiyah tadi, niatnya adalah supaya Sofiyah ini masuk Islam, makanya enggak ada kepentingan lain. Jadi kalau ingin menikahi orang laki, tujuannya adalah memperbaikinya. Karena itu ya udah, niatnya enggak usah menuntut dia. Bismillah jadi ladang amal soleh, bersabar untuk mendawainya. Tapi capek. Nikah dengan beda agama capek, dengan nikah beda visi capek. Yang satu Islami, satu kebarat-baratan. Nanti pas ngasih nama anak jadi repot. Akhirnya ngasih nama anak apa? Ya. Khadijah Isabella. Itu hasil kompromi. Ya. Ya. Ya hasil kompromi, enggak bisa. Ya, ini jadi mohon dipahami. Jadi yang pertama luruskan niat, yang kedua benar-benar untuk yakin sama Allah, ya. Jangan lakukan maksiat. Yang ketiga adalah terus lakukan amal soleh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustaz Bendri atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari para penanya tadi. Ya, dari Mbak Rita tadi. Ya, mungkin next minta dijodohkannya orang ini aja, ikhwan-ikhwan jamaah Masjid Agung Al-Azhar gitu ya. Banyak di sini. Insya Allah kan di tempat yang baik, orangnya juga baik gitu ya. Kemudian untuk Mas Robi, semoga isi koronnya sukses dan kita tunggu undangannya. Untuk sedikit merangkum tadi dengan tema kita pada malam hari ini, ketika aku menjadi pilihan terbaikku, terbaikmu, mungkin ketika kita hendak memilih ataupun sedang dijadikan pilihan yang terbaik, ya yang pertama tadi Ustadz Bendi sebutkan kembali, yang pertama adalah perbaiki niat, kemudian tidak, jadi seolah-olah kita tidak hanya mengejar deadline ya, deadline untuk menikah. Kemudian jangan asal pilih dan tetap dan selalu jadikan diri ini atau selalu upayakan diri ini untuk layak untuk dipilih. Karena insya Allah kita pasti bertemu dengan jodoh pasti ketemu ya. Ketemu dengan siapa? Saingannya. Ya. Baik, sebelum penutup mungkin dari Ustadz Benri bisa mohon di apa namanya pandu untuk pembacaan doa. Silakan. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku rahmati Allah, mari kita tutup majelis kita dengan doa. Al-hadini ala kullin wa tin soleh al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yafi ni'amahu yakafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa ahdika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na nabulaka bi ni'matika 'alaina. Wa nabu bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Ya Allah ya Rahman, kami berkumpul hari ini ya Rabb, tak lain mengharapkan ampunan darimu ya Rabb. Ampunilah seumpama banyak sekali maksiat yang kami kerjakan ya Rabb. Ampunilah seumpama kami seringkali tidak sungguh-sungguh dalam doa dan munajat kami kepadamu ya Rabb. Ampunilah seumpama kami seringkali baru mendatangimu di saat kami susah, dan seringkali kami mengabaikan dan melupakanmu di saat kami gembira. Ya Allah ya Rahman, kami yang saat ini merindukan datangnya pasangan yang membimbing kami ke surgamu, segera pertemukan kami dengan cara yang baik ya Allah. Kami berharap agar pasangan yang akan mendampingi kami adalah pasangan yang membuat iman kami senantiasa berbunga setiap harinya, yang membuat ibadah kami menjadi bertambah dikarenakan engkau menjadikan ia sebagai pembimbing dalam ibadah kami, yang membuat hidup-hidup kami senantiasa diwarnai keberkahan, dilapisi keberkahan yang datang dari engkau ya Rob. Jadikanlah pasangan kami, keturunan kami hanya mewariskan keimanan, keimanan yang terus dari generasi ke generasi, keimanan sebagaimana imannya para nabi, para sahabat, para ulama, tabiin, tabi'in. Ya Allah ya Rahman, sungguh kami berharap kami bisa berkumpul bersama di surgamu nanti ya Allah, berkumpul bersama orang-orang yang kami cintai. Kami ingin masuk surgamu bersama pasangan kami, bersama anak-anak kami, bersama ibu dan bapak kami. Ya Rob, sungguh kami juga ingin berjumpa dan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan kami bisa mencium tangan Rasulmu, izinkan kami bisa berbincang dengan Rasulmu, izinkan kami bisa memandang wajah Rasulmu dan mengakui dan merasakan bahwa diakui sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah ya Rob, sungguh kami berharap kehidupan kami, kami persembahkan untukmu. Begitu juga dengan kematian kami, kami persembahkan untukmu. Ya Allah ya Rahman, seandainya kami mati, jadikanlah kematian kami ke akhir yang indah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikanlah di saat segala amanah telah kami tunaikan ya Rabb. Matikanlah di saat ilmu kami, kami dekati untukmu ya Allah. Ya Allah, matikanlah di saat iman kami sedang tinggi-tingginya. Matikanlah di saat lisan ini begitu mudah menyebut namamu ya Allah. Matikanlah di saat kami telah mampu untuk menguasai ilmu-ilmu yang mendekatkan kami kepadamu ya Rabb. Jangan kau matikan kami ya Allah di saat kami sedang maksiat. Jangan kau matikan ya Allah di saat kami sedang khianat, di saat kami sedang menyakiti orang lain. Jangan kau matikan di saat iman kami sedang turun-turunnya ya Rabb. Sungguh kami berlindung kepadamu ya Allah dari kematian yang hina. Kematian akan menghantarkan kami kepada kerugian, yakni masuk ke dalam neraka ya Allah. Ya Allah, sungguh kami berharap menjadi mukmin dan mukminah yang taat. Jadikanlah Islam satu-satunya yang kami yakini dalam hati kami. Jadikanlah hati kami hanya mencintai engkau di atas segalanya. dan izinkan kami mencintai orang-orang yang akan membawa kami kepada kecintaan kepadamu, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana firlana wali walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afa minkum wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum penutup saya mau mengundang yang tadi penanya, silakan maju ke depan. Ada bingkisan dari panitia. Mbak Rita dan Mas Robi. Ya, demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Akhir kata, saya mengucap mohon maaf dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.